Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin kita sampai pembahasan tentang Ashabul Fil, pasukan bergajah, dan akhir kisah mereka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan menurunkan azabnya. Maka kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Raja'na ila siratihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini rahimallah, kita kembali kepada perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai di sini dengan pembahasan tentang wafatnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qad ikhtalafa fi wafati abihi. Di sana ada perselisihan tentang meninggalnya ayahnya. Hal tufiya ba'da wuladatihi au qablaha. Apakah beliau apakah beliau dilahirkan lahir sebelum ayahnya meninggal atau setelah ayahnya meninggal? Ini mereka ahli sejarah berselisih. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan setelah ayahnya meninggal atau sebelumnya? Adapun dikatakan waktsar, kebanyakan ahlu sejarah menyatakan ala annahu tufiya wa huwa hamil. Yakni ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan beliau masih di dalam kandungan ibunya. Ini kebanyakan pendapat dan ini pendapat yang sahih. Nah, wala khilaf anna ammahu matat bainal Makkah wal Madinah bil abwa. Dan tidak ada perselisihan di sana bahwasannya ibu beliau meninggal di antara Makkah dan Madinah, di daerah yang di desa yang bernama Abwa. Munsharifaha min minal Madinah min ziyarati akhwalihi, yang mana ya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari Madinah setelah berziarah ke tempat paman beliau di Madinah. Nah, sepulangnya perjalanan dari Madinah, ibu beliau meninggal di daerah antara Mekah dan Madinah, di daerah Abwa. Naam. Ini tidak ada perselisihan di sana. Dalam keadaan dikatakan walam yastakmil idzaka sitta sinin. Dalam keadaan ketika itu umur beliau sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum genap mencapai 6 tahun. Ibunya meninggal, umur beliau belum genap 6 tahun. Fakafaluhu jadduhu Abdul Muttalib. Sehingga dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Adapun Abdul Muttalib, waraka alaihi rokkotan lam yarkikha ala auladihi. Yang mana Abdul Muttalib begitu mencintainya, begitu menyayanginya, sampai-sampai kecintaannya, sayangnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Naam. Dan di sini dikatakan menunjukkan betapa cintanya, betapa sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa ma kana ahadun min waladihi yajlisu ala firashihi ijlalan lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasannya tidak seorang pun dari anak-anak Abdul Muttalib, ya, dari anaknya Abdul Muttalib yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Kenapa? Karena begitu mulianya, atau memuliakan tempat duduk Abdul Muttalib. Sampai anaknya tidak ada seorang pun yang duduk di tempat itu. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh kakeknya. Naam. Kemudian wa qaddama Makkah qaumun min bani Mudlij min Qaf. Pada suatu hari sekelompok kaum datang ke Makkah, kaum dari Bani Mudlij dari Qafah. Naam, datang ke Makkah. Falamma nadharu ilaihi qalu li jaddihi. Ketika ya kaum tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum tersebut berkata kepada kakeknya, kepada Abdul Muttalib, ihtafidh bihi, jagalah anak tersebut, lindungi anak tersebut. Nah, kenapa? Falam najidu qadaman asbaha bil qadami alladhi fi maqam. Naam, min qadamihi. Karena kata mereka, aku tidak melihat telapak kaki yang serupa persis dengan maqam yang ketika Nabi Ibrahim ya meletakkan pondasi Ka'bah. Naam, persis. Naam. Sehingga mereka berpesan kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib berkata, faqala li Abi Thalib, 6. Abdul Muttalib berkata kepada anaknya yang bernama Abu Talib, isma' ma yakul ha'ula. Dengarkanlah wahai Abu Talib apa yang dikatakan mereka. Dan jagalah anak ini. Wahtafid bihi, jagalah anak ini. Nah. Ikhwani fiddin dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian setelahnya dikisahkan fatufiya jadduhu fi sanah thaminah min maulidihi. Abdul Muttalib wafat, meninggal pada tahun 6 ke-8 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya adalah ya ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, Abdul Muttalib juga meninggal. Nah. Yakni kakeknya meninggal. Sehingga menjelang akhir-akhir hayatnya, Abdul Muttalib berwasiat kepada anaknya yang bernama Abu Talib. Wa awsa bihi ila Abi Talib. Abdul Muttalib berwasiat kepada anaknya yang bernama Abu Talib dengan wasiat, usika ya Abdul Manaf ba'di, aku wasiatkan kepada engkau wahai Abdul Manaf setelahku. Naam. Bimufaridi ba'di abihi fardan, dengan seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya sendirian hidup sebatang kara. Wa kunta kal ummi lahu fi wajdin, maka jadilah engkau wahai Abdul Manaf atau Abu Talib seperti seorang ibu yang menyayanginya. Nah, ini wasiatnya Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Tudnihi min ahsyaiha wa kabdin. Naam. Dekatkanlah dia, pangkulah dia. Naam. Sayangilah dia, santuni dia. Fa anta min arji baniya indi, karena engkau adalah anak yang menjadi tumpuanku, yang menjadi harapanku, kata Abdul Muttalib. Aku berharap engkaulah yang menjaga anak tersebut, yakni menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liraqidhaim. Naam. Dan mengangkat kezaliman dan mengokohkan kekuatan. Yakni aku berharap engkau melindungi anak tersebut. Ini wasiatnya Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Naam. Sehingga dikisahkan bahwasannya beliau akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Naam. Adapun Abdul Muttalib, naam, di situ dikatakan bahwasannya dia adalah jad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq, wa kana Abdul Muttalib. Naam. Di sini Ibnu Ishaq, naam, mengenalkan kepada kita siapa itu Abdul Muttalib. Naam. Bahwasannya Abdul Muttalib min saddatil Quraisy. Yakni beliau ini adalah termasuk dari tokoh dari tokoh-tokoh orang Quraisy, yang mana akhlaknya Abdul Muttalib, peringainya Abdul Muttalib, muhafidhon ala al-ahd, yakni dia selalu menjaga yang namanya janji, ya, memenuhi janji. Naam. Mutakhalikan bimakarimil akhlak, yang mana dia juga adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yuhibbul masakin, sangat menyayangi, ya, kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Wa yakumu fi khidmati hujaj, bahkan Abdul Muttalib orang yang sangat berkhidmah, ya, dia melayani para tamu-tamu yang melaksanakan haji. Wa yut'imu fi azmat, dia juga adalah sosok orang yang selalu memberikan makanan pada masa-masa sulit. Wa yakmau dzalimin, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Wa kana yut'imu hatta wahsh wa tair fi ru'usi jibal, bahkan dikatakan dia juga adalah orang yang suka memberi makanan sampai binatang buas dan burung-burung yang berada di bukit-bukit. Nah, ini keberadaan Abdul Muttalib. Nah, seorang yang demikian. Nah, adapun Abdul Muttalib, naam, wa kana lahu aulad, naam, dia memiliki beberapa anak, yakni memiliki banyak anak. Akbaruhum Harith, adapun anak yang paling besar, naam, anak pertamanya bernama Harith, yang mana Haris tersebut tufiya fi hayati abi, dia meninggal semasa hidup ayahnya. Waslama min auladil Haris Ubaidah kutila bil Badar wa Rabi'ah wa Abu Sufyan wa Abdullah. Adapun Haris itu memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Ubaidah yang meninggal ketika peperangan Badar, Rabi'ah, kemudian Abu Sufyan, kemudian Abdullah. Nah, ini dari anak-anak Harith. Nah, kemudian di antara juga anaknya Abdul Muttalib, min wa minhum Zubair bin Abdul Muttalib. Naam. Zubair bin Abdul Muttalib, Syakik Abdullah. Dia adalah saudara kembar Abdullah. Wa kana rais, naam, Bani Hashim wa Bani Muttalib fi Harbil Fijar. Ya. Zubair bin Abdul Muttalib juga merupakan panglima perang bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib ketika terjadi perang Fijar. Syarifan, syairan, orang yang mulia dan orang yang suka melantunkan syair atau penyair. Namun walam yudrik Islam, beliau tidak menemui masa-masa keislaman. Wa aslama min auladihi, namun anak-anaknya, anak-anak dari Zubair bin Abdul Muttalib itu masuk Islam di antaranya Abdullah. Naam. Wa Du'abah wa Majr wa Safiyah wa Atikah. Naam, ini anak-anaknya Zubair bin Abdul Muttalib. Adapun anak dari Abdul Muttalib yang mereka masuk Islam, wa aslama minhum Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas ini merupakan anak dari Abdul Muttalib dan dia masuk Islam. Dan termasuk juga di antara anaknya Abdul Muttalib yakni Abu Lahab, yang mana mata akibul badr. Abu Lahab meninggal, mati tak lama setelah pertempuran Badar. Dan Abu Lahab memiliki beberapa anak. Di antara anaknya adalah Utaibah. Siapa itu Utaibah? Alladzi da'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqataluhu siba. Yang mana Utaibah ini orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dengan karena permusuhannya terhadap Islam. Naam, permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan kejelekan oleh Nabi sehingga dia dimakan oleh serigala. Naam. Ini Utaibah. Anak dari Abu Lahab. Dan termasuk juga anaknya Abu Lahab adalah Utsbah, Mu'tab, yang mana keduanya aslama yaumul fath. Yang keduanya Utsbah dan Mu'tab ini masuk Islam ketika hari Fathul Makkah. Ini dari anak laki-laki Abu Lahab. Adapun anak laki-laki, anak wanita, putri-putri dari Abu Lahab adalah wa min banatihi Arwa. Dari anaknya, putrinya Abu Lahab yang bernama Arwa. Yang mana Arwa ini tazawwajaha Kurs bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syams. Dia menikah dengan Kurs bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisyam. Sehingga melahirkanlah seorang anak yang bernama Amir dan Arwa. Arwa menikah dengan Affan bin Abi As bin Umayyah. Arwa menikah dengan Affan bin Abi As bin Umayyah. Sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Utsman. Naam. Ini dari keturunannya Abu Lahab. Naam. Dan diantaranya juga dari anaknya Abdul Muttalib adalah minhum Barrah bin binti Abdul Muttalib. Barrah bin Abdul Muttalib. Dia adalah ibu dari Abi Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Ya. Yang Barrah ini adalah ibunya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Dan diantaranya juga anaknya Abdul Muttalib adalah Atikah bin Abdullah bin Abi Umayyah. Dia adalah seorang yang bermimpi sebelum terjadinya Qabla Yaumil Badar, sebelum terjadinya peperangan Badar, dia bermimpi dengan mimpi yang benar. Nah, kejadian sebelum peperangan Badar. Wakhtalafa islamiha. Namun dia diperselisihkan tentang keislamannya. Wa minhum Safiyyah ummu Zubair bin Awam aslamat wa hajarat Di antaranya pula dari anaknya Abdul Muthalib bernama Safiyah, ibunya Zubair bin Awam, yang mana dia termasuk yang berhijrah, berislam dan berhijrah. Nah, ini beberapa dari anak keturunannya Abdul Muthalib. Naam. Kemudian di sini dikatakan wa arwa ummu al-Jash. Adapun arwa itu adalah keluarga dari Jahshin. Yakni Abdullah wa Abi Ahmad wa Ubaidah wa Zainab wa Hamnah. Naam. Kemudian beliau di sini menyinggung sedikit tentang Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib dan dengan sebab apa dia dinamakan Abdul Muthalib? Karena sebenarnya namanya bukan Abdul Muthalib. Nah, nanti di sini kita akan ketahui dan akan kita baca. Ummu Abdul Muthalib, ibunya Abdul Muthalib, yakni dia bernama Salma binti Zaid bin Bani min Bani Najjar. Namanya Salma binti Zaid dari Bani Najjar. Dia menikah dengan seorang yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Menikah dengan Hashim bin Abdul Manaf. Ini ibunya Abdul Muthalib, ya. Namanya Salma binti Zaid dari Bani Najjar, menikah dengan Abu Hashim bin Abdul Manaf. Ketika suatu hari, pada suatu saat, fakharaja ila Syam. Hashim keluar, ya, melakukan perjalanan menuju daerah Syam. Wahia inda ahliha, dalam keadaan dia meninggalkan istrinya. Qad hamalat, yang istrinya ini dalam keadaan mengandung. Bi Abdul Muthalib, mengandung Abdul Muthalib. Nah, yakni ayahnya Abdul Muthalib pergi, ya, ke negeri Syam. Nah, dan ibunya ditinggal karena ibunya dalam keadaan mengandung Abdul Muthalib. Ternyata famata bighuzzah, ayah dari Abdul Muthalib, Abdul Sam tadi, ya, Abu Hashim bin Abdul Manaf itu meninggal di daerah yang bernama Ghuzzah. Sehingga faraja'a Abu Ruhmi bin Abdul Uzza wa ashabi ilal Madinah bitarkatihi. Naam. Sehingga kembalilah Abu Rumah bin Abdul Uzza dan teman-temannya membawa perniagaan milik ayahnya Abdul Muthalib. Nah, kemudian tidak berselang lama lahirlah Naam Abdul Muthalib. Dan wasammathu, ibunya memberi nama dengan Syaibah. Syaibatul Hamd, ya, Syaibah Al-Hamdi, ya, ibunya memberi nama dengan Syaibah Al-Hamdi. Ini nama dari Abdul Muthalib, yakni Syaibah Al-Hamdi. Naam, wallah ta'ala alam biswab. Sampai di sini kita cukupkan, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.